Ada aja manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar yang berbahagia, insyaallah kita terus melanjutkan kajian kita tafsir Mutawalli Sya'rawi dalam acara Penyejuk Keimanan melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita ketika kita melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala menjadi hiasan kehidupan kita sehari-hari. Dalam kajian ini kita akan kaji ayat 14 dari surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Artinya, perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Perintah yang pertama kita dengar dalam firman Allah ini adalah qatilu, mengatakan perangilah olehmu, merupakan perintah kepada umat Islam untuk memerangi musyrikin, orang-orang musyrik. Inilah yang awal sekali diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah tersebut. Makanya di sini kita membahagiakan sekali dalam ayat ini, yaitu ketika Allah mengatakan qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum, dengan tangan-tanganmu mereka akan tersiksa nanti. Ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya apa? Artinya pekerjaan kita itu Allah selalu menyertai kita. Kalau Allah sudah selalu menyertai kita, maka kita tidak ada perlu yang kita takuti, seperti yang sudah diingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sebelumnya yang kita kaji, yaitu ayat 13, yaitu mengingatkan apa atakhshawnahum, janganlah engkau takut. Apa takutkah, apa artinya tidak sepatutnya lah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sepatutnya lah kamu takut kepada orang-orang musyrik tersebut. Artinya Allah mengingatkan, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah begini Allah berikan firman-Nya, maka semestinya kita menjadikan kebahagiaan dan kebanggaan di dalam hati kita yang tiada terhingga. Kenapa? Karena Allah selalu memberikan kekuatan, dan Allah, kita sudah meyakini bahwasanya janji-janji tidak pernah diingkari. Maka dengan hal ini juga sangat membahagiakan kita. Ya, mudah-mudahan saja terus kita melaksanakan firman Allah ini. Semoga yang kita perangi, baik itu pemikiran, baik itu keyakinan mereka, mudah-mudahan dengan itu semuanya Allah terus membantu kita, kita gerakkan tangan kita, baik itu dengan tulisan, baik itu dengan pemikiran atau hal-hal yang lainnya, yang Allah akan bantu kita. Mereka akan terasa hina dan Allah terlalu menolong kita dalam ayat ini. Bahkan juga Allah memberikan kesenangan yang melegakan hati kita terhadap dada hati-hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini sudah ada narasumber kita, mungkin akan lebih luasnya pembahasan kita pada saat ini, yaitu Ustaz Ardi dan Ustaz Perdana. Kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Kembali di dalam keterangan ayat ini sebenarnya lebih Allah Subhanahu wa taala ingin memahamkan kepada kita anggapan-anggapan yang salah yang dilakukan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya. Kalau di dalam ayat sebelumnya Allah sudah mempertanyakan sikap, atakhsyawnahum, kamu melakukan semua itu karena kamu merasa takut. Takut hidup kamu susah, takut nanti orang berkata yang tidak-tidak tentang kamu, takut kalau misalnya kamu lakukan sesuatu ternyata jabatan kamu akan tersendat, takut kamu melakukan sesuatu yang akan membuat hidup kamu itu akan menjadi susah. Ketika berhadapan dengan aturan Allah, seorang mukmin harus dengan tegas menyatakan sikapnya untuk menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bimbingkan kepada kita, karena itu tujuannya adalah untuk kebaikan hidup kita. Nah, inilah di dalam keterangan ayat ini Allah mencoba untuk menyadarkan kepada kita bahwa sikap dan anggapan kita yang salah, takut di dalam berbuat, ragu-ragu di dalam bertindak, itu semuanya hanya akan membuat hidup kita semakin tidak jelas. Ketika seorang mukmin ragu-ragu untuk berperang, Allah sudah mengatakan qatiluhum, perangin saja mereka, yu'azibhumullah bi'aidikum, jangan pernah takut, pasti kamu akan bukan malah kamu yang tersiksa, tapi malah kamu yang akan membuat mereka tersiksa. Jadi jangan pernah takut. Ketika kamu menganggap kalau nanti kamu memerangi mereka, kamu tertawan sehingga akhirnya kamu merasa rendah, Allah sudah mengatakan wa yukhzihim, jangan takut, wa yansurukum alaihim, ketika kamu memerangi orang-orang kufar, orang-orang kafir, orang-orang ingkar kepada Allah, kamu selamanya akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu akan mendapatkan kedudukan dan posisi yang tinggi di mata Allah sehingga kamu akan menjalani kehidupan ini dengan penuh kehormatan dan keagungan diri. Jadi intinya adalah bahwa ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa menegakkan ajaran Allah, melakukan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, itu akan sangat-sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Semakin seorang mukmin tegas di dalam bersikap, ayo kita salat anakku, salat ini akan memuliakan kehidupan, ini akan menjadi satu kebaikan bagi dirinya. Tapi kalau pada saat dia ragu-ragu, anakku masih kecil, tidak usahlah dipukul dan sebagainya, ini hanya akan membuat dirinya, ya, kualitas dirinya semakin menurun karena imannya sangat rendah, dan dia akan mencetak generasi ke depan, generasi-generasi yang akan tampil menjadi pencinta-pencinta dunia, bukan menjadi pencinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ayat ini mengingatkan kepada kita, perbaiki sikap dan diri sendiri mulai dari sekarang dan lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, menariknya Ustaz Fajrul, kalau dilihat 3 hari belakangan yang kita bahas dari surah At-Taubah ini, yeah, artinya 3 ayat belakangan dari ayat ke-12, 13 dan 14 ini tidak pernah lepas dari kata-kata waqatiluhum. Perangi mereka. Jadi tidak ada lagi keraguan dan tidak ada lagi penafsiran atau ta'wil yang lebih tepat daripada arti perangilah. Nah, masalah metode atau teknik memerangi itu tadi, apakah memerangi itu dengan cara memenggal kepalanya, membunuh, ya, ataukah dengan melemparkan roket dan atau dengan cara yang lebih elegan, misalnya dalam artian dengan menolak setiap pemikiran mereka dalam tulisan dan sebagainya, ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua umat, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah mengambil peran dalam hal ini, dalam memerangi mereka. Jadi bukan berdiam diri, apalagi malah mendukung, ya, atau diam-diam mendukung apa yang mereka lakukan itu dari kekufuran itu tadi. Jadi jelas sekali kemudian Allah Subhanahu wa taala malah begitu mendorong apa yang kita lakukan dari kital itu tadi, dari peperangan itu tadi, baik peperangan itu dengan cara perang ataupun peperangan itu lewat kita kemudian membantah setiap apa yang mereka hujamkan kepada kita dalam bentuk tuduhan, celaan dan sebagainya. Kemudian Allah menariknya di dalam ayat ini menegaskan yu'adzibhumullahu bi'aidikum. Jadi seakan-akan Allah itu mewakilkan pentakziban, mengazab, pengsisaan terhadap mereka itu lewat tangan kita. Nah, ini artinya apa? Bahwa seakan-akan Allah ingin mengatakan kalianlah yang menjadi wakil aku, menjadi bala bantuan bagi diriku, ya, walaupun Allah itu tidak memerlukan bantuan dan pertolongan untuk menghinakan, ya, untuk menghancurkan golongan yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Nah, ini tentunya memberikan inspirasi, pemahaman kepada kita bahwa membela agama itu adalah sesuatu yang sangat fundamental, yang harus berada di dalam diri setiap mukmin dan mukminah. Ya. Tidak kemudian dia mengatakan, ah itu kan tugasnya para ulama, itu kan tugasnya orang-orang yang tamat dari Timur Tengah, itu kan tugasnya orang-orang yang mengerti agama, saya tidak memiliki tugas itu. Tidak, tentunya setiap orang memiliki tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan kapasitas yang ia miliki. Jadi kalau dia pun seorang, misalnya seorang dokter, maka dia dengan ilmu kedokterannya itu tadi, dia menunjukkan dan membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang memiliki wawasan tentang ilmu kedokteran. Dan begitu juga kalau dia adalah dalam bidang tentara misalnya, maka dia juga melakukan sesuai dengan kapasitas itu. Jadi dengan demikian perbuatan itu ya akan memunculkan dan menghadirkan bahwa Islam itu benar-benar kafah, benar-benar menyeluruh, dan benar-benar disalurkan bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada, ditujukan kepada setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini. Mungkin itu. Ya, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansa. Tadi saya tertariknya ketika Ustaz Ardiansa membicarakan tentang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang muslim untuk menyampaikan kebenaran, tidak hanya diserahkan kepada ulama atau kepada ustaz, ya. Pertanyaan saya, Ustaz Fajrul, seberapa besar sebenarnya tanggung jawab kita sebagai muslim di dalam melakukan, di dalam membela kebenaran dan menghancurkan kebatilan itu? Bahasa saya seperti ini, seberapa besar dosa yang akan ditanggung oleh seorang muslim pada saat dia melihat ada kejahatan di depannya tapi dia tidak memperbaikinya? Iya. Kalau kita menanyakan seberapa besar dosa, dosa itu kalau kita melihat dan membiarkannya itu terus menerus, itu mungkin akan bertambah dosanya, kan gitu. Tapi kalau seberapa besar, tak tahu kita itu, San. Yang jelas Allah yang tahu. Yang jelas berdosa kalau kita membiarkan. Ya, yang jelas itu berdosa kalau dibiarkan. Tapi kalau kita melihat, Ustaz, di antara kabairidzunub itu kan tawalli yaumazzaf, berlari dari medan perang, gitu kan. Dan ini termasuk dari bahagian, kalau pemahaman saya, ini termasuk daripada tawalli yaumazzaf, lari dari medan perang, dalam artian dia tidak membela agama Allah Subhanahu wa taala, itu berpaling dan berbalik dari itu. Artinya tidak memiliki keberanian untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk ke dalam kategori kufur, dosa-dosa yang besar, min kabairidzunub. Oleh karena itu di dalam ayat ini juga ditutup dengan kata-kata iman, mukminin. Kemudian pada ayat yang sebelumnya kita di dalam tanda kutip ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mukminin. Jadi ini cerita-cerita iman, bukan cerita pengakuan hanya sebatas pada mulut saja, tetapi ini adalah berkaitan dengan bagaimana keimanan kita kepada Allah. Gerak. Memang kalau kita tanya juga tentang tanggung jawab ini kan terucapkan dari apa yang kita ucapkan dalam sholat itu, kan begitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu sampai di mana? Bukan hanya sekedar ucapan saja ya, tapi harus ucapan, ada dari situlah tindakan. Tercermin nanti tanggung jawab kita terhadap firman-firman Allah yang kita kaji ini, kan begitu. Artinya bahasa lain, Ustaz Fajrul, kalau seseorang salat tapi tidak melakukan apa yang dia ucapkan, inna sholati wa nusuki, itu artinya salatnya tidak begitu, tidak bernilai di mata tidak Allah. Tidak sesuai dengan firman Allah, kan gitu. Tidak bernilai, ya? Tidak bernilai. Karena tanha anil fahsya wal mungkar itu masih banyak sekali yang belum bisa dia cegah, kan begitu. Intinya itu saja yang dapat dia perbuat, sudah hebat Islam ini. Tidak perlu memikirkan terlalu berat bagaimana ingin memajukan Islam ini. Kalau inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alaminnya itu saja bisa dia gapai dalam hidupnya sehari demi hari itu dan dapat sukses, itu alhamdulillah, sangat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun sudah seperti yang dijelaskan tadi oleh Ustaz Perdana dengan Ustaz Ardiansa tentang ayat ini, yaitu khususnya dalam medan pertempuran, apabila mereka itu lari dari medan pertempuran, ini adalah termasuk dosa besar. Dosa besar ini artinya masih bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau memang dia itu bertobat, kan begitu. Ketika bertobat, maka dia harus menyelaksanakan sholat, puasa dan yang lain-lainnya. Itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.